maksudnya seorang membaca suara, membaca Al-Quran adalah dengan suara yang halus. Hadis yang pertama itu dengan nomor 1842, haddatsana Amr al-Naqid wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma adzina Allahu li shay'in ma adzina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak mendengar sesuatu seperti yang didengar untuk Nabi. Yataghanna bil Qur'an. Yang beliau yataghanna bil Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik. Yataghanna bil Qur'an ma'nahu 'inda Syafi'i. Menurut Syafi'i, makna dari yataghanna bil Qur'an juga pengikut Imam Syafi'i serta kebanyakan ulama yuhsinu sautahu bih. Dia percantik suaranya dengan membaca Al-Quran. Yaitu ketika membaca Al-Quran, suaranya diperindah. Wa'inda Sufyan bin Uyainah istaghni bih. Sufyan bin Uyainah dia mengatakan istaghna bihi, merasa cukup dengan Al-Quran. Agar Nabi itu merasa cukup dengan Al-Quran. Qila istaghni atau istaghna bihi anin nas, merasa cukup dengan Al-Quran daripada manusia. Qawlani wa qawlani wa qila an ghairihi min al hadis wal kutub. Yani merasa cukup dengan Al-Quran daripada yang lain, dari hadis, dari kitab-kitab yang lain. Yani cukuplah Al-Quran baginya. Dia konsentrasi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, memahami Al-Quran, itu cukup. Qala qadhi'ah, qadhi'ah mengatakan dua perkataan yang dinukilkan dari Ibn Uyainah. Qala yuqalu taghannaitu wa taghanaitu bima'na istaghnaitu. Yani taghannaitu atau taghanaitu dengan maknanya istaghnaitu, aisa merasa cukup. Qala Syafi'i wa muwafiquhu ma'na. Ya. Wa ma'na tahzinu al-qira'ah wa tadqiqiha. Tahwa tadqiqiha. Imam Syafi'i mengatakan, dan orang-orang yang menyetujui Imam Syafi'i, ma'na taghanna bil Qur'an ay tahzin. Tahzin itu menjadikan suaranya sedih. Menjadikan suaranya waktu membaca sedih dan lembut. Tarqiqwa, tarqiqwa itu suaranya lembut waktu membaca. Mustadadu bil hadis al-akhir, mereka mengambil argumen dengan hadis yang lain, yaitu zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an itu dari dengan suara. Maka adalah kita berupaya untuk membaca Al-Qur'an itu dengan suara kita. Qala Al-Harawi ma'na yataghanna bih ay yajhar bih. Arti dengan taghanna yaitu mengeraskan bacaan. Jadi bukan bacanya dengan dalam hati, bukan malas-malas, tapi suaranya diangkat. Wa ankara Abu Ja'far At-Tabari tafsir man qala yastaghni bihi wa khata'ahu min haythu al-lugha. Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya mengingkari tafsir orang yang mengatakan taghanna itu makna yastaghna bi atau merasa cukup dengan, dan itu beliau nilai keliru dari sisi bahasa dan dari sisi makna. Wal khilafu jarin fil hadis al-akhir laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya, dan menyelisih ya dari hadis yang lain, di mana hadis yang lain maknanya tidaklah dari golongan kami orang yang tidak bertaghanna, yaitu mengeraskan bacaan Al-Qur'annya atau memperindah suaranya. Wassahih, pendapat yang terkuat makna taghanna bil Qur'an annahu min tahsin shaut, yaitu memperindah suara. Dan riwayat yang lain yataghanna bil Qur'an yajhar bihi, itu kalau diartikan taghanna juga dengan lagu, melakukan Al-Qur'an, jadi mengangkat suara dengan baca Al-Qur'an. Intinya kita dianjurkan yang pertama memperindah suara kita ketika kita membaca Al-Qur'an, juga menjadikan bacaan kita bacaan yang membawa kekhusyukan, yaitu tahzinul qira'ah wa tarqiqah, menjadikan bacaan dengan irama yang membawa kekhusyukan atau sedih atau lembut. Dalam hadis-hadis berikutnya nanti akan kita lihat apa makna dari taghanna. Hadis 1444. Haddatsani Bishr bin Hakam qala haddatsani Abdul Aziz ibn Muhammad wa haddatsani Yazid wa huwa ibn Hadi an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salam an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina Allahu shay'in ma adzina li nabiyyin hasan as-sawti yataghanna bil Qur'an yajhar bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti mendengar Nabi yang suaranya indah Ketika baca Al-Quran, ya terkena dengan Al-Quran, ay mengeraskan bacaan Al-Quran. Ya jahawu bihi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan makna terkena di Al-Quran, yaitu ya jahawu bihi. Itu suaranya dikeraskan. Jadi bacaan Al-Quran itu terbagi kepada dua, jahar dengan sir. Sir yang mendengar kita sendiri. Jahar bisa didengar oleh orang lain. Kemudian 1846 muhaddatsan al-Hakam bin Musa wa haddatsana al-Hakam bin Musa wa haddatsana Haqlu عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله بشيء كأذنه للنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. Dari Abu Hurairah mengatakan رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, Allah tidak mendengar sesuatu seperti pendengarannya terhadap Nabi yang menjaharkan Al-Quran. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wala haddatsana Abdullah bin Umair ha wa haddatsana Ibn Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Malik wa huwa ibnu Mirwan an Abdullah bin Buraydah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna 'Abdullah ibn Qais aw al-Ash'ari u'tiya mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya kata Nabi Abdullah bin Qais atau Ash'ari diberikan mizmar seperti mizmarnya Ali Daud, keluarga Daud. Hadis berikutnya 1849 wa haddatsana Daud bin Rusyai والحدثنا يحيى بن سعيد والحدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. دل أبي موسى dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Musa, berkata kepada Abi Musa, "La ra'aitani kan sa'adaku melihatku wa ana astami'u li qira'atika al-barihah, di mana aku mendengar dengan seksama pada bacaanmu pada malam tadi. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Semua engkau telah dianugerahkan mizmar seperti mizmarnya keluarga Daud. Apa makna dari mizmar? Qala al-ulama al-muradu bil mizmar as-sautul hasan, suara yang indah. Aslu zabr al-ghina, asal dari zabr maknanya adalah ghina, lagu. Jadi mizmar suara yang indah, suara yang merdu, ya, yang merdu. Wa ali Daud, wa Daud nafsu, keluarga Daud maksudnya Nabi Daud itu sendiri. Wa ala fulan qad yutlaqu ala nafsihi. Keluarga fulan boleh jadi maksudnya adalah si fulan itu sendiri. Wa kana Daud sallallahu alaihi wasallam hasan as-saut jiddan. Nabi Daud suaranya sangat indah, merdu sekali. Sabda Nabi kepada Abi Musa, "Lau ra'atani wa ana asma'u." Dan beliau tadi astami'u li qira'atika al-bari'ah laqad utita azmar min zaman Abi Daud. وفي الحديث الذي بعده ولا حديث استلهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورجع في قراءته وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بجاء dan mengulang bacaannya. قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وترتيلها. قاضي عياد mengatakan sepakat ulama dianjurkan memperindah suara untuk membaca Al-Quran dan untuk mentertilnya. Dan suara yang indah mendatangkan hati yang sedih, melembutkan hati, memotivasi untuk rasa takut. Wal iqbalun nufusi al istima'i, dan mendatangkan pada diri untuk bersemangat mendengarnya. Qultu qala Syafi'i fi mawdhi'in, Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i pada tempat yang lain mengatakan, akrahul qira'ata bil alhan, aku tidak menyukai bacaan dengan alhan, bersuara yang berliku-liku. Wa qala fi mawdhi'in la aqra'uha, pada tempat yang lain beliau mengatakan saya tidak membencinya. Qala ashabuna laisa lahu fiha khilaf, tidak ada perbedaan menurut Imam Syafi'i dalam hal itu. Wa inna ma huwa ikhtilafu halain, tetapi ini hanya perbedaan kondisi, dua kondisi. Wa haitsu kariha arada idzan matatta wa akhraja kalam an mawdi'ihi bi ziyadatin aw naqsin aw maddin ghair mamdud wa idgham ma la yajuzu idgham. Imam Syafi'i membenci bacaan itu apabila dipanjang-panjangkan, mengeluarkan perkataan dari yang sebenarnya, menambah yang kurang, yang mengurangi yang tambah yang semestinya, memanjangkan apa yang tidak dipanjangkan, ya, memberi mat apa yang tidak dimatkan, diidghamkan apa yang tidak semestinya diidghamkan. Jadi kadang-kadang orang yang membaca Al-Quran yang dia perhatikan adalah suara, dia tidak perhatikan kepada tajwid, sehingga panjang mat, mat lazim, mat tabi'i misalkan dipanjangkannya lebih dengan 5 atau 6 harakat atau yang lain, ya. Membaca Al-Quran tidak dengan semestinya ini yang tidak boleh. Ada orang membaca Al-Quran yang dia perhatikan kepada suaranya, mencontoh suara orang lain, tapi tajwidnya berserakan. Nah, ini yang dibenci. Wa haitsu abahaha, Imam Syafi'i membolehkan memperindah suara atau melagukan dengan Al-Qur'an, arada idza lam yakun fiha taghyirun li mawdhi'il kalam. Beliau inginkan itu apabila di dalam membacanya tidak terjadi kekeliruan di dalam membacanya. Apabila diperhatikan dengan tajwidnya yang benar, maka boleh melakukan Al-Quran dengan suara yang berliku-liku. Walhasil dari apa yang kita pelajari, bahwa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang merdu. Karena kalau kita lihat dengan suara yang indah akan mendatangkan kekhusyukan di dalam baca Al-Quran. Maka hendaklah kita membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu dengan hukum-hukumnya. Kita pernah menanyakan kepada Syekh Muhammad Ayub tentang hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Beliau katakan hukumnya adalah wajib, karena sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'an tartila, yaitu mentartilkan Al-Quran dengan membaca huruf-hurufnya sesuai dengan yang dituntut. Kemudian dipendekkan idghamnya, diidghamkan, kemudian diiringi dengan suara yang indah. Ya, mencontoh bacaan yang baik, bagus, selama tidak ada takalluf, yaitu membebani diri. Ada orang yang mencontoh bacaan orang lain tapi memaksakan diri sehingga panjang pendeknya banyak keliru. Nah, yang kemudian, kemudian membaca bacaan yang baik, suara yang baik juga, itu lebih mendekatkan kita kepada khusyuk. Makanya di dalam menjadi imam, kata Nabi, aqra'ukum ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian adalah orang yang aqra', lebih pandai membaca Al-Qur'an. Makanya andai di sini